menjadi segumpal darah, mithla dzalik, juga 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging 40 hari. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian dikirim kepadanya, itu kepada janin tersebut, al malak, satu malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, dan meniupkan padanya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat itu diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Bikatbi rizqihi, menuliskan rizkinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amalannya. Wa syaqiyyun aw sa'id, dan apakah dia menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sengsara atau bahagia. Fawallah, maka demi Allah, allami la ilaha ghairuh, yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahli jannah, dia benar-benar akan beramal dengan amalannya penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa bira', sampai tidak lagi tersisa antara dia dengan surga kecuali hanya satu hasta. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab, akan tetapi dia didahului al-kitab, didahului oleh takdir. Faya'malu bi'amali ahli nar, kemudian dia beramal dengan amalannya penghuni neraka. Fayadkhuluha, dan dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian, faya'malu bi'amali ahli nar, benar-benar akan mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada antara dia dengan neraka kecuali hanya satu hasta. Wa yasbiqu 'alaihi al-kitab, akan tetapi dia didahului oleh al-kitab, oleh takdirnya. Fa ya'malu bi'amali ahli jannah, kemudian dia beramal dengan amalannya penghuni surga. Fayadkhuluha, dan dia pun masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, hadis yang barusan kita baca, hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yang mana Ibn Mas'ud mengatakan, haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, as-sadiq adalah orang yang jujur, orang yang benar ketika apa? Berkata. Al-masduq, yang dibenarkan ucapannya. Yang menyampaikan adalah orang yang jujur, yang disampaikan adalah perkara yang dapat dipercaya. Yang menyampaikan adalah Rasul alaihi salatu wasalam, yang mendapatkan gelar al-amin, yang dapat apa? Dipercaya. Orang yang dapat dipercaya, orang yang menjaga amanah. Yang disampaikan adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyampaikan adalah orang yang dapat dipercaya. Dan yang disampaikan adalah perkara kebenaran. Nah, ikhwal fiddin rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Nah, ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, ya, menyampaikan, ya, beliau tidak hanya mengatakan haddatsana Rasulullah, telah berkata kepada kami Rasulullah, tapi kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan wa huwa shadiqul masduq, ya, yang menyampaikan adalah utusan Allah Sosok yang dapat dipercaya omongannya, dan omongannya adalah omongan yang dapat dipercaya. Nah, menunjukkan bahwasannya yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan umur ghaibiyah. Ya, perkara-perkara apa? Ghaib. Perkara-perkara ghaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yajma'u khalquhu, akan dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, 40 yawman nutfah. 40 hari berupa nutfah. Sejak terjadi, awal terjadinya barakallahu fikum, ya, pembuahan, dan seorang laki-laki menggauli apa istrinya, memasukkan 6 sperma ke dalam, ya, rahim pasangannya, istrinya, maka selama 40 hari masih berupa apa? Sperma, ya, masih berupa nutfah, masih berupa mani. Dan ini adalah perkara ghaib yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di zaman dahulu belum ada alat-alat canggih seperti saat ini yang bisa untuk mendeteksi, bisa melihat perkembangan, ya, proses, ya, tahapan-tahapan bagaimana, ya, perkembangan manusia di dalam rahim sejak pertama kali pembuahan sampai dengan dilahirkan. Dulu belum ada alat seperti saat ini. Ya. Dulu belum ada alat seperti sekarang, ya, USG. Belum ada. Belum ada. Nah. Agar Rasulullah SAW telah menghabarkan. Nabi SAW telah memberitahukan. Dari mana beliau tahu? Beliau tidak tahu kecuali itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa shadiqul masduq. Nabi adalah orang yang dipercaya. Dan beliau adalah, ya, ucapannya dipercaya. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Setelah nutfah ini berada di dalam rahim selama 40 hari, berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi 6 alaqah. Segumpal darah. Segumpal darah. Nah, apakah perubahannya langsung ataukah bertahap? Perubahannya adalah perubahan yang bertahap. Ya. Mani, ya, tidak kemudian tiba-tiba hari ke-40 berubah menjadi apa? Segumpal darah, tidak. Tapi perubahannya itu bertahap. Kemudian barakallahu fikum, ketika segumpal darah ini sudah berusia 40 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik." Segumpal darah akan berubah menjadi segumpal daging. Juga selama 40 hari. Ini tahapan penciptaan kita barakallahu fikum. Dari mulai pertama kita semua hanya sebagai apa? Nutfah. Mimma immahin. Kita semua berasal dari air yang menjijikkan. Air yang menjijikkan, air mani, nutfah. Dari ya, laki-laki masuk ke dalam rahim perempuan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya merubah. Nutfah itu menjadi segumpal darah. Kemudian Allah rubah segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Nah, dan itu terjadi selama berapa? 120 hari. Nutfah 40 hari. Alaqah 40 hari. Mudghah juga 40 hari. Kenapa? ketika sudah berumur 120 hari atau kalau dengan hitungan bulan genap berusia berapa? 4 bulan. Apa yang terjadi setelahnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak." Kemudian Allah utus satu malaikat. Allah utus malaikat kepada janin itu yang sudah berusia 120 hari. Apa yang dilakukan? Fayanfuku fihi ruh. Ditiupkan padanya ruh. Sehingga barakallahu fikum janin itu menjadi janin yang sudah hidup. Yang semula barakallahu fikum belum mengalami kehidupan, setelah ditiupkan ruh maka janin itu sudah bisa apa? Sudah menjadi manusia. Sudah ada ruhnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Setelah ditiupkan ruh, kemudian malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk mencatatkan beberapa hal, beberapa takdirnya. Yang pertama adalah na'am diperintahkan untuk mencatat apa ya? Rizki. Ya. Diperintahkan untuk mencatat rizkinya. Baik itu rizki nambar kalau fikum yang berkaitan dengan urusan dunianya atau rizki yang berkaitan dengan urusan agamanya. Rizki yang berkaitan dengan urusan dunia adalah rizki yang berkaitan dengan badannya. Bagaimana dia bisa untuk bertahan hidup. Baik itu dari urusan makanannya, baik itu dari urusan nambar kalau fikum minumannya, baik itu dalam urusan pakaiannya, baik itu dalam urusan tempat tinggalnya, baik itu dalam urusan kendaraannya. Maka ini rizki yang berkaitan dengan urusan dunia. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menentukan rizki yang berupa dunia, namun juga Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan untuk masing-masing hamba rizki yang berkaitan dengan agamanya. Ma yaqumu bid-din, yang dengan rizki itu akan tegak agama orang tersebut. Ya. Baik itu ya rizki berupa ilmu. Baik itu rizki nam barakallahu fikum berupa keimanan. Dan rizki berupa enam sifat-sifat dan akhlak yang terpuji. Ini semua sudah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikat birizkihi wa ajalihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat tersebut untuk menuliskan apa? Ajal. Ajal itu adalah batas waktu. Ajal itu maknanya adalah batas waktu. Sampai kapan orang itu akan hidup di dunia. Kapan dia lahir, kapan dia mati. Nah itu namanya ajal. Kematian itu adalah ajal. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu manusia dalam ajal ini pun berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Seperti halnya ya rizki. Ada yang Allah lapangkan rizkinya. Ada yang Allah persempit apa? Rizkinya. Ada orang yang bahagia dengan harta yang banyak. Ada orang yang harus bersabar dengan harta yang sedikit. Ajal juga demikian. Ada orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melebihi ya 100 tahun. Ada yang Allah berikan usianya antara 60 sampai 70 tahun. Seperti kebanyakan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Ya, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang melebihi daripada itu. Ada yang belum sampai 60 tahun sudah meninggal dunia. Bahkan ada yang meninggal ketika baru dilahirkan. Bahkan ada yang meninggal belum sempat dilahirkan. Semuanya barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah berbeda-beda. Namun itu semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia akan mati, di mana dia mati, dan bagaimana dia akan meninggal dunia. Ada orang yang meninggal dunia dalam kondisi syahid, ya, sedang berperang di medan perang. Ada orang yang sakit dikarenakan, ada yang meninggal karena sakit yang diderita. Ada orang yang meninggal dunia dalam kondisi sehat walafiat, ya, kecelakaan. Ya. Atau barakallahu fikum, ada orang yang meninggal dunia dalam kondisi kelihatan sehat walafiat, ya, kelihatan tidak seperti orang yang berpenyakitan, namun ketika tidur tidak bangun lagi. Ikhwan fillah, nah, rahimani wa rahimakumullah. Panjang dan pendeknya umur manusia pun bukan juga atas keinginan manusia. Ya. Ada orang yang barakallahu fikum yang pengin umurnya panjang. Tapi ada orang pula yang kepengin umurnya apa? Pendek. Kalau umurnya panjang, mayoritas orang seperti itu. Tapi ada orang yang kepengen umurnya apa? Pendek. Nah, udah lah, saya pengen mati aja lah. Ya. Ketika orang apa? Frustasi. Ketika orang yang barakallahu fikum sudah putus asa dengan cobaan hidup. Ya. Namun ketika seseorang yang barakallahu fikum mendapatkan sebuah kenikmatan yang banyak dan melimpah dalam hidup yang serba berkecukupan, maka dia berangan-angan menjadi orang yang paling panjang apa? Usianya. Nah, tapi panjang dan pendeknya usia itu tidak bisa atau bukan ditentukan oleh manusia. Ya, karena semuanya telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur pula juga bukan tergantung dengan kuatnya tubuh. Yang badannya kelihatan kekar, ya, kemudian matinya belakangan terakhir belum tentu. Orang yang kelihatannya ya berpenyakitan, kelihatannya sakit-sakitan, pun juga belum tentu dia meninggal lebih apa? Lebih awal, lebih dahulu. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas, yang namanya mati itu pasti. Enggak tua, enggak muda, enggak laki, enggak perempuan, enggak besar, enggak kecil, enggak kaya, enggak miskin, enggak rakyat, enggak aparat, semuanya. Ya. Semuanya pasti mati. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amalihi. Yang akan dituliskan adalah amalannya. Ini amalan ketika di dunia. Apakah dia akan beramal dengan amalannya penduduk surga dengan kebaikan-kebaikan? Ataukah sebaliknya dia akan beramal dengan amalan penduduk neraka dengan berbagai macam kejelekan, keburukan, dan kemaksiatan? Nah, wasyakiyun aw sa'id. Dan yang keempat, ya, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencatat kehidupannya. Menjadi orang yang sengsara, ataukah menjadi orang yang bahagia. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallahi, maka demi Allah, allazi la ilaha ghairuh, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah." Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Nabi apa? Bersumpah. Ingin menunjukkan bahwasannya yang akan beliau sampaikan adalah perkara yang besar. Karena Nabi tidak bersumpah kecuali dalam perkara yang besar. Ya, sebaliknya bersumpah dalam perkara yang remeh justru tidak boleh. Ya. Bersumpah dalam perkara yang remeh tidak boleh. Wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Maknanya di antara menjaga sumpah adalah jangan terlalu banyak bersumpah. Jangan bersumpah dalam perkara-perkara yang remeh. Nah, di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersumpah, fawallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah. Sungguh salah satu di antara kalian la ya'malu bi'amali ahli jannah, dia akan beramal dengan amalannya penduduk surga. Yakni dalam kehidupan kesehariannya yang nampak secara zahir dari dia adalah amalannya penduduk apa? Hah? Surga. Berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain sampai orang menyangka bahwa jarak antara dia dengan surga tinggal apa? Satu hasta lagi. Sudah dekat lagi antara dia dengan surga. Tinggal satu langkah lagi dia akan masuk ke dalam surga karena dilihat secara zahir dengan amalan yang dia kerjakan, dengan ketaatannya, dengan ketakwaannya. Namun ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fayasbiqu alaihi alkitab, ternyata dia telah didahului oleh kitabnya, didahului oleh takdirnya, faya'malu bi'amali ahli nar, kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam apa? Neraka. Ya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan akhirnya. Nah. Awalnya kelihatan masya Allah, ya. Bagus. Sebagai orang yang taat beribadah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata ketika di akhir hayat keistiqomahan itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang membutuhkan keistiqomahan di akhir hayatnya, namun ternyata diambil hidayah yang Allah berikan, ternyata dicabut oleh Allah azza wa jal, dan dia berubah, ya. Yang tadinya beramal dengan amal yang soleh, kemudian di akhir hayat, ya, justru beramal dengan amal penunduk neraka. Faidhuluha, maka dia pun masuk ke dalam apa? Neraka. Seperti kisah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada seorang yang ikut perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan sebagai seorang yang sangat pemberani. Tidak ada seorang musuh yang dia lewati, pasti dia babat, pasti dia bunuh. Dia kelihatan dalam pertempuran itu sebagai seorang kesatria, sebagai seorang pahlawan. Yang semua sahabat ketika melihat orang itu, masya Allah, ini adalah apa? Sebagai ya tokoh di dalam perang ini. Sebagai tokoh dalam perang ini. Dan para sahabat menyangka bahwa orang ini adalah orang yang akan masuk ke dalam apa? Surga. Masuk dalam surga. Namun ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Huwa finnar." Dia ini tempatnya di mana? Di neraka. Para sahabat kaget. Masa orang seperti ini akan masuk ke dalam neraka? Berjihad, amalan yang sangat mulia, dengan berbagai macam keutamaan orang yang berjihad, apalagi ini kelihatan sebagai seorang kesatria pemberani, menembus jantung pertahanan apa? Musuh, memporak-porandakan pasukan musuh. Sebuah berita yang mengejutkan. Akan tetapi yang menyampaikan adalah Rasul, yang tidak mungkin Rasul apa? Bohong. Gak mungkin Rasul keliru. Maka para sahabat menunggu, ya, menunggu kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika peperangan telah selesai, maka para sahabat mencari jasad orang yang tadi diberitakan oleh Nabi. Dicari jasadnya, ketemu. Ternyata apa yang terjadi? Orang ini terluka. Terkena senjata apa? Musuh. Dan dia tidak bersabar dengan rasa sakit yang dia rasakan. Dan memilih untuk mengambil jalan singkat. Maka dia pun berdirikan pedangnya. Pegangannya ditaruh di bawah. Dan bagian yang tajam ditaruh di atas tubuhnya. Dan dia pun apa? Bunuh diri. Ternyata ini sebabnya. Sebentar lagi dia akan menjadi seorang apa? Ahlul jannah. Tapi ternyata takdir Allah telah mendahului dia. Di akhir hayat dia telah melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi apa? Ahlul nar, ya. Yang dia akan, seorang yang bunuh diri, dia akan melakukan hal yang sama nanti di akhirat. Barang siapa yang bunuh diri dengan pedang, maka dia akan menusuk-nusuk tubuhnya dengan pedang. Barang siapa yang minum racun, dia pun nanti akan apa? Minum racun. Dan seperti apa dia bunuh diri, seperti itu pula Allah akan hukum dia nanti di akhirat. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar." Dan sungguh di antara kalian akan ada yang beramal dengan amalan penduduk apa? Neraka. Hatta la yakunu bainahu illa dhira', tidak ada antara dia dengan neraka jarak kecuali satu hasta. Faya'malu bi'amali ahli al-jannah faydhuluha. Kemudian dia pun akan apa? Memasukinya. Lihat barakallahu fikum bagaimana dulu kerasnya. Ya, betapa dahsyatnya Umar ibn Khattab di dalam menyakiti ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah sempat berniat untuk apa? Membunuh. Ya. Sudah ya, berniat untuk membunuh Rasul sallallahu wasallam. Sudah kurang apa lagi. Ya. Bukan cuma berkata kotor. Bukan cuma meletakkan kotoran di atas ya badan Nabi ketika beribadah, sampai dengan beliau ini sudah berniat betul-betul sudah membawa pedang ya untuk menghabisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ya man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah fala mudhillalah, maka tidak ada orang yang bisa untuk menyesatkannya. Orang ini yang dulunya benci sekali dengan Rasul berubah menjadi orang yang sangat cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu ketika hidup atau ketika mati. Sampai-sampai beliau ingin untuk dikuburkan tidak jauh dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di samping ya, samping mananya? Samping kiri ya. Samping kirinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu Allah. Ini ya, innamal a'malu bil khawatim ya, amalan itu tergantung dengan akhir. Jangan melihat bagaimana dulu, tapi lihat sekarang. Jangan lihat bagaimana nanti akan dia kerjakan. Jangan tertipu dengan banyaknya amalan yang telah dikerjakan. Tapi lihat bagaimana kesudahan daripada hidupnya dia di dunia. Dan jangan berputus asa dengan banyaknya kemaksiatan dan dosa yang telah dia apa? Perbuat selama dia masih hidup. Nyawa masih di ya, badan. Belum melewati kerongkongan. Ya, matahari belum terbit dari arah barat selama itu. Allah subhanahu wa ta'ala masih membuka pintu taubat dengan begitu lebar. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu sedikit penjelasan tentang hadis yang keempat. Hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba. Kemudian dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah hadis ini menyebutkan tentang tahapan atau fase penciptaan manusia, yang mana manusia diawali dari nutfah, kemudian setelah nutfah berubah menjadi alaqah, segumpal darah, baru kemudian berubah menjadi segumpal daging. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kemudian ada faedah pula berkaitan dengan masalah fikih. Bagaimana hukum wanita yang keguguran? Tadi kan disebutkan bahwa manusia itu dalam penciptaannya ada beberapa tahapan. Pertama nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian ditiupkan ruh. Nah, bagaimana hukum wanita yang mengalami keguguran? Apakah semuanya dianggap sebagai wanita yang nifas tanpa melihat kepada umur janin yang dikandung atau bagaimana? Jawabannya barakallahu fikum, di sini ada perinciannya. Di sini ada apa? Perinciannya. Yang pertama adalah wanita yang keguguran ketika usia kandungannya masih 80 hari, masih 80 hari, yakni masih pada fase nutfah atau masih pada fase apa? Alaqah, maka perempuan itu tidak dihukumi sebagai wanita yang nifas. Darah yang keluar bukan darah nifas, tapi darahnya disifati atau dihukumi sebagai darah istihadhah. Kalau 80 hari berarti berapa bulan? Hampir 3 bulan. Ya, berapa minggu berarti? 10 minggu ya. 11 minggu. Nah, ya. Jadi kira-kira 11 sampai 12 minggu usia kehamilan, kemudian sang perempuan itu keguguran, maka dia dianggap sebagai perempuan yang suci dan bukan apa? Nifas. Darah yang keluar pun juga dianggap sebagai darah yang bukan nifas. Maka dia tetap sholat. Perempuan itu tetap sholat. Ini kalau usia kandungannya berapa? 11 sampai 12 minggu. 11 sampai 12 minggu. Jadi fase yang pertama, fase yang kedua, ketika janin gugur, keguguran, maka perempuan yang mengandung janin itu tidak dianggap nifas, tidak dianggap nifas. Nah, sekarang barakallahu fiikum, kalau seandainya sudah pada tahap yang berikutnya, pada tahap mudghah, segumpal apa? Daging. Bagaimana kalau seandainya janin ini gugur ketika sudah dalam tahapan mudghah, usia 81 hari sampai berapa? 120 hari. Apakah perempuan di sini dianggap nifas atau tidak? Jawabannya tergantung dengan janin yang keluar. Mudghah, segumpal daging ini, itu ada dua macam. Ada yang mukhallaqah dan ghairu mukhallaqah. Ada segumpal daging yang sudah nampak jelas bagian-bagian tubuh. Sudah kelihatan kepalanya, sudah kelihatan apa? Tangannya, sudah kelihatan kakinya. Ini namanya mudghah mukhallaqah. Nah, ketika janin ini sudah berbentuk yang demikian, berbentuk yang demikian, kepalanya sudah jelas, tangannya sudah jelas, jari-jari sudah jelas, kaki sudah apa? Jelas. Maka di sini perempuan dihukumi sebagai perempuan yang nifas. Tapi kalau seandainya segumpal daging itu belum jelas, ya, masih betul-betul gumpalan daging, belum kelihatan mana kepalanya, ya, mana tangannya, ya, barakallahu fikum, mana apa, kakinya, maka perempuan dihukumi, perempuan tidak nifas. Ya, barakallahu fikum. Bisa difahami? Ya. Ini terkait dengan hukum nifasnya. Ini terkait dengan hukum nifasnya. Apakah perempuan, apakah semua perempuan yang keguguran itu nifas? Jawabannya tidak. Tidak semua perempuan yang keguguran nifas, tergantung dengan usia dan bentuk janin yang dikeluarkan. Ya, tergantung dengan usia dan bentuk janin yang dikeluarkan. Kalau usianya masih 11 atau 12 minggu, yaitu masih sekitar 80 hari, masih dalam tahapan nutfah atau tahapan alaqah, maka perempuan yang keguguran tidak dihukumi sebagai perempuan yang nifas. Nah, adapun ketika janin sudah di atas 80 hari, ya, antara 81 sampai 120 hari, dan disitulah fase mudghah, ya, segumpal daging, maka di sini bisa jadi nifas, bisa jadi tidak nifas, tergantung dengan bentuk janinnya. Kalau sudah nampak jelas bentuk janinnya sebagai manusia, di situ ada kepala, tangan, dan apa? Kaki, jari jemari, maka perempuan dianggap nifas. Kalau belum berarti apa? Belum. Ya. Kalau belum berarti tidak dianggap perempuan yang nifas. Terus bagaimana darahnya? Darahnya darah suci. Darahnya dianggap darah istihadhah. Ya. Darahnya dianggap darah istihadhah. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kemudian ketika sudah berusia 120 hari atau 4 bulan, Allah tiupkan ruh. Ya. Allah tiupkan apa? Ruh. Nah, ketika janin sudah ditiupkan ruh, maka di sana ada beberapa hukum yang berlaku. Ya, ada beberapa hukum yang berlaku. Yang pertama, apabila janin berusia 4 bulan dan sudah ditiupkan ruh oleh Allah Azza wa Jal, kemudian keguguran, bayi itu apa? Mati. Keguguran, maka janin itu dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, diakikoi, diberi nama. Ya, sudah dianggap seperti manusia yang lain. Ketika manusia meninggal, dia ya disolati, ya kan, dimandikan, disolati, dikafani, dikubur, diakikoi, itu deh. Ya. Walaupun lahirnya apa? Mati. Nah, ini berlaku ketika usia kandungannya sudah berapa? 4 bulan. Jadi dibedakan antara hukum tadi berkaitan dengan nifas dengan hukum yang berkaitan dengan akikoh. Apakah bayi yang sudah kelihatan kepala, tangan, dan kakinya, kemudian keguguran diakikoi? Jawabannya apa? Belum tentu. Belum tentu. Kalau sudah 120 hari, diakikoi. Tapi kalau belum, maka tidak ada kewajiban atau tidak ada perintah untuk apa? Akikoh. Lah tadi misalnya barakallahu fikum, segumpal daging tadi yang belum jelas, misalnya belum sampai 120 hari. Mau dikubur, dikubur di mana? Ya dikubur dimanapun tempat, belum ada kewajiban untuk dikuburkan di kuburan. Assalamualaikum. Ini hukum yang pertama, ya. Janin yang sudah gerak 4 bulan ketika mati kuburan, maka dia dimandikan, dikafani, ya, disolati, dikuburkan di kuburan, diakikoi apabila orang tuanya mampu, dan diberi nama, ya, diberi nama seperti orang yang meninggal ketika sudah besar. Nah, hukum yang kedua adalah kalau sudah genap 4 bulan, maka janin sudah tidak boleh dikukurkan dengan alasan apapun. Janin kalau sudah 4 bulan, sudah ditiupkan ruh, tidak boleh diaborsi dengan alasan apapun. Walaupun dokter mengatakan, ini kalau dibiarkan akan menyebabkan membahayakan ibunya. Kalau janin sudah 4 bulan, dengan alasan apapun, walaupun mengancam nyawa ibunya, tidak boleh dikukurkan. Kenapa barakallahu fikum? Karena janin itu sudah dianggap sebagai manusia. Ya, sudah ada nyawanya. Ya. Kalau Syekh Utsaimin barakallahu fikum, beliau mempermisalkan. Ada dua orang, yang satu barakallahu fikum, ya, dewasa, yang satu kecil, masih umur 10 tahun. Berada di sebuah tempat yang di situ enggak ada apa-apa, enggak ada makanan, enggak ada apa-apa. Ya. Kemudian tidak dikatakan yang besar boleh membunuh yang apa? Kecil dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa yang besar. Tidak. Tidak boleh seperti itu. Ya. Dibiarkan jalan itu. Dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kemudahan. Apalagi itu hanya perkiraan manusia yang terkadang masih bisa dan banyak meleset. Nah, dari sini barakallahu fikum kita bisa mengerti tentang betapa besarnya perhatian Islam berkaitan dengan urusan nyawa. Jangan orang yang sudah keluar, bayi yang masih di dalam apa? Rahim ibu saja, kalau sudah ada ruhnya, tidak boleh dikukurkan. Tapi ini akan cacat permanen. Biarkan dia mendapatkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan dia keluar. Nah, ini barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan masih ada beberapa faedah yang belum kita sampaikan, dan insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang bismillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.